Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an, kita masih membahas hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Memang hadisnya cukup panjang sehingga syarahnya pun lumayan panjang. Kita masuk pada rukun yang berikutnya. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yang kedua salat. Kemudian beliau menyebutkan rukun Islam yang berikutnya yang ketiga adalah itauz zakah, menunaikan zakat. وَهِيَ حَقٌّ فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ. Zakat yang dimaukan di sini adalah bagian yang Allah telah wajibkan pada hartanya orang-orang kaya untuk diberikan kepada al-fuqara, fakir, miskin. Ketika seorang kaya memiliki harta, maka di situ ada bagian yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan. Itu namanya itauz zakah. Di dalam Adz-Dzariyat ayat ke-19 Allah menyatakan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka itu, yakni agniya, orang-orang kaya, ada bagian untuk orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang menjaga diri dan tidak meminta-minta. As-sa'il dengan al-mahrum, as-sa'il mereka adalah orang miskin yang meminta, sedangkan al-mahrum adalah orang miskin yang tidak meminta. Kalaupun mereka dikasih, ya diterima. Juga dalam Al-Ma'arij ayat 24-25 hampir senada ayatnya, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang pada harta mereka ada bagian yang telah ditentukan lis-sa'ili wal mahrum, yaitu bagi fakir, orang miskin yang meminta-minta, dan al-mahrum yang menjaga diri. Fahiya haqqun wajibun walaysa sunnatan aw tahabbatan au tabarruan. Yang namanya zakat itu adalah bagian yang wajib, bukan sunnah, bukan juga mustahab. Faman addaha bitibin nafsin qubilat minhu. Barang siapa yang menunaikannya dengan kerelaan, dengan senang hati, dengan ikhlas lillahi ta'ala, qubilat minhu, maka akan diterima darinya zakat tersebut. Wa man tana'a min ada'iha fa in kana munkiran liwujubiha fa huwa kafirun. Kata beliau, yaitu Syekh Shalih Fauzan, sebagai ulama yang mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan, maka barang siapa yang mencegah dari menunaikannya, tidak mau membayar zakat, apabila dia, orang yang tidak mau membayar zakat ini, mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir. Bagaimana tidak kafir? Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sedangkan orang ini mengingkari kewajibannya. Sama seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban yang telah Allah syariatkan, yaitu adalah hukumnya wajib, dia menyatakan tidak wajib, maka dia hukumnya kafir. Wa in kana mu'tarifan bi wujubiha walakin mana'ul bukhlu min ikhrajiha fa innahu yajibu ala waliyil amri ay ya'khudaha minhu qahran. Nah, beliau melanjutkan. Kalau tadi yang pertama, orang yang mengingkari kewajiban zakat kafir, ini ijma ya para ulama, tidak ada ikhtilaf padanya. Hal yang kedua, barang siapa yang dia mengetahui kewajiban zakat, meyakini, akan tetapi dia tidak membayar zakat karena bakhil, pelit, nyaah ya, kalau mau bayar zakat itu nyaah, capek-capek dikeluarkan gitu misalkan ya. Sudah kita berusaha siang malam, tiba-tiba ada bagian yang harus dikeluarkan. Aduh, kumahanya ah. Ah, orang yang seperti ini tapi masih meyakini dia wajibnya zakat. Maka yang wajib bagi pemerintah yang menguasai di negerinya, atau di kecamatannya, atau di lurahnya, untuk mengambil zakat tersebut secara paksa, silakan. Bagi para umara sudah ada izin dari syariat untuk memaksa mengambil orang yang tidak mau membayar zakat. Wa yu'azzirahu, menghukum dia, orang yang tadi tidak membayar zakat dikarenakan bakhil. Wa yu'adzibahu, dan memberikan tarbiyah ya, memberikan bimbingan. Datangkan seorang ustaz, diberikan bimbingan ceramah. Kalau seorang umara tadi tidak bisa berceramah, datangkan seorang alim. Setelah ditahan misalkan, zakatnya diambil secara paksa, kemudian orang tersebut diberi hukuman supaya jera dan diberi bimbingan. Bukan dihukum lalu dipukuli, bukan. Diberi bimbingan. Wa in kana ma'ahu syaukatun wa junudun wa uddatun yamtani'u bihim. Kalau waliul amr tadi, pemerintah tadi punya kekuatan, punya tentara, ya, punya persiapan untuk menghalangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, untuk memproses orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Fa'ala walil amri ayyujayyishal jaysha likitalihi hatta yu'addiyaz zakah. Maka wajib bagi umara, pemerintah yang ada di tempatnya, untuk mempersiapkan naam pasukannya untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, supaya mereka mau membayar zakat. Ini kewajiban pemerintah. Ingat, di sini harus ada yang garis di atas ya, bukan garis bawah. Di garis atasi. Ketika kita melihat kemungkaran, misalkan kita melihat ada sebuah diskotik ya di tempat kita, Islam membimbingkan kepada kita untuk kita melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, yaitu pihak umaro, pemerintah. Nanti pemerintah akan bekerja sama dengan aparat keamanan. Jadi maaf, bukan kita bergerak langsung memukul atau merusak warung-warung tersebut, merusak diskotik-diskotik tersebut. Ini bukan cara-cara Islam. Mungkin ada kita melihat pada hari-hari ini sekelompok sekelompok bagian dari kita kaum muslimin yang disayangkan, sangat semangatnya untuk mengingkari kemungkaran, namun jalannya salah. Sehingga apa yang terjadi? Banyak terjadi bentrok dengan masyarakat sekitar karena cara-caranya tidak hikmah. Langsung main rusak, main pukul, main subhanallah, main tawuran. Islam membimbingkan kepada kita untuk kita melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, baru nanti para pihak keamanan datang meneliti dengan tegas, ya, diteliti dan wah ternyata terbukti bersalah, tutup tokonya sudah. Kewajiban kita hanya melapor. Adapun yang bergerak mereka, sehingga ada kerjasama antara kita, antara orang-orang yang melapor tadi dengan pihak keamanan. Kemudian beliau menyatakan, kama qatala Abu Bakrin As-Siddiq mani'in zakati fi khilafatih, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mereka memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat pada masa kekhalifahan beliau. Disebutkan di sini, disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu qala, beliau menyatakan, lama tu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu, tatkala Rasul wafat maka Abu Bakar pun diangkat menjadi khalifah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kafara man kafara minal Arab, ternyata dari kalangan Arab kita itu ada yang murtad, ada yang kafir sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar li Abi Bakrin, berkata Umar kepada Abi Bakar, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Wahai Abu Bakar, bagaimana kamu mau memerangi orang-orang yang telah bersaksi mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan kita mendengar Rasul bersabda, aku diutus, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni dima'ahum asamu minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah taala. Kata Umar, melanjutkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka terjaga dari kita, dari kita harta jiwanya kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari Umar bin Khattab, kenapa Abu Bakar Anda memerangi orang-orang tersebut yang tidak mau membayar zakat padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah? Ini ya yang dimaukan oleh Umar, karena beliau Umar bin Khattab berdari dengan Rasul, umirtu an qatilanas hatta yakulu la ilaha illallah. Maka kata Abu Bakar ketika itu, wallahi la aqtulanna man farraqa bainas salati waz zakah, sungguh demi Allah aku akan memerangi. Di sini ada beberapa, kalau kita paham ilmu nahwu, ada lam taukid, ada nun wiqayah, nun taukid, ya. La'aktulanna, sungguh aku benar-benar akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Fa'inna zakata haqqul mal, karena zakat itu merupakan haknya harta. Wallahi, law mana'uni iqalan kanu yu'dunahu ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka enggan membayar iqalan, iqalan di sini disebutkan oleh para mufassirin, ada yang menyebutkan Naam, tali unta yang biasa para sahabat, yang biasa kaum muslimin, naam, memberikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tali unta. Ini pendapatnya sahih insyaallah. Sebagaimana pendapatnya Al-Imam Munawi dalam Sahih Muslim. Kata Abu Bakar, jangankan itu, hanya sekedar ikolan yang mereka dulu ya ditunaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang tidak, maka aku akan memerangi mereka. Berkata Umar, fawallahi ma huwa illa an ra'aitu, na'am, inna ra'aitu Allah qad syarha, ra'aitu Allah qad syarha sadra Abi Bakrin lil qitali fa'aradtu annahu al-haq. Demi Allah, kata Umar, yang tadinya aku bimbang, kata Umar, sungguh aku melihat, tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Maka aku pun mengetahui hal tersebut adalah kebenaran. Ketika Abu Bakar mau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, Umar protes. Dengan sabda tadi, umirtu an qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bukankah mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar demikian. Ya. Baik, kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan melanjutkan. Amma idza kana yajhadu wujubaha wa yaqulu laysatiz zakah wajibah. Adapun kalau ada orang yang menentang kewajiban zakat, kemudian dia mengatakan zakat itu tidak wajib, wan nasu ahrar, dan manusia itu bebas mau bayar zakat mau tidak, tidak wajib. Kalau ada orang yang menyatakan demikian, kata beliau, fahadha yustatabu, maka orang seperti ini dimintai tobat selama 3 hari. Fa in taba, kalau taubat orang ini, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa illa, dan kalau tidak mau bertobat, kutila murtadan wal iyadu billah, maka dibunuh sebagai orang yang murtad dari Islam. Siapa yang membunuh di sini? Jawabannya, pemerintah. Awas, jangan salah paham. Ada tetangga tidak membayar zakat, ketuk-ketuk pintunya langsung dibacok. Enggak. Kita ulangi, tadi Islam mengatur bahwasanya kita hanya melaporkan pada pemerintah. Pak, cipulan orang kaya raya tapi tidak mau membayar zakat, ketika ditanya dia bilang zakat tidak wajib. Bagaimana ini, Pak? Maka pemerintah yang paham tentang syariat Islam ini akan paham, oh, ini orang berbahaya. Tangkap. Setelah ditangkap, dimintai tobat. Tobat Anda dari pendapat Anda bahwa zakat tidak wajib. Segera bertobat. Zakat sudah wajib. Al-Quran jelas menyatakan, Al-Hadis juga jelas. Kenapa Anda berpendapat tidak wajib? Segera bertobat. Kalau tobat, alhamdulillah. Kalau tidak bertobat juga, dikasih waktu 3 hari. Kalau 3 hari belum juga tobat, kutila murtadan, dibunuh sebagai orang yang murtad dari Islam. Wal-iyadu billah. Ini adalah tugasnya, sekali lagi, pemerintah kita yang berwenang. Tentu ikhwan fillah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, masih panjang pembahasan masalah zakat. Zakat itu ada harta-harta yang wajib dizakati, ada yang tidak. Kemudian syarat zakat itu apa? Ada nisab, ada haul. Tentu ini adalah pembahasan yang di luar pembahasan kita insyaallah. Mungkin pada waktu yang akan datang bisa dibahas di bab-bab fikih insyaallah taala. Itu rukun yang ketiga. Kemudian Rasul melanjutkan rukun yang keempat. Ar-ruknur rabi. Saumus syahri Ramadan min kullis sanatin. Rukun yang keempat adalah puasa atau saum di bulan Ramadan pada setiap tahun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, na'am, dalam Al-Qur'an, syahrur Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sampai Allah menyatakan dalam ayat tersebut, faman syahida minkumus syahro, balang siapa yang diantara kalian mendapati bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini ayat tegas yang menyatakan wajibnya puasa Ramadan. Juga ayat yang masyhur yang sering kita dengar dari para khutbah, para dai-dai, para penceramah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Shalih Fauzan, fayajibu 'alal muslim ay yasuma syahr Ramadan ada'an in kana yastati'u al-ada'a wa laysa lahu 'udhrun. Wajib bagi setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki, untuk dia berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikannya kalau dia mampu dan dia tidak punya uzur. Tidak punya uzur. Ya. Ini wajib. Kalau seorang muslim, tentu sudah balig, ya, sudah mukhalaf, sudah diwajibkan puasa baginya, ini wajib berpuasa bagi dia kalau dia mampu menunaikannya dan tidak punya uzur. Au qada'an idza kana la yastati'ul ada wa lahu udrun, atau menunaikan pada tepat pada waktunya pada bulan Ramadan, atau qada'an dia mengganti pada bulan-bulan atau hari-hari yang lain dikarenakan ada sesuatu uzur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Baqarah ayat 185, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia sakit atau dalam keadaan safar, bepergian, maka wajib bagi dia mengganti hari-hari yang buka tadi, ya, pada hari-hari yang lain. Misal seorang lagi puasa, gambarnya seorang lagi puasa kemudian dia sakit, boleh bagi dia untuk berbuka. Tetapi dia wajib mengqada pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Misalkan ketika puasa dia sakit 5 hari, maka setelah selesai bulan Ramadan wajib dia mengganti mengqadanya 5 hari pula. Atau dia bepergian selama bulan Ramadan, berpergian 1 pekan misalkan 7 hari. Di dalam berpergian itu sangat keberatan dia kalau dia berpuasa, maka wajib dia mengqada pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Fal maridu wal musafir yuftirani wa yaqdiyani, kata beliau, maka orang yang sakit dan orang yang bepergian yaitu musafir, dia boleh berbuka dan nanti diqada pada waktu yang selain bulan Ramadan. Wa man lam yastati, gambaran yang kedua, as-siyama likibarin wa haramin aw limaradin muzminin fa innahu yafdi, maka barang siapa yang tidak mampu berpuasa dikarenakan usia yang sudah lanjut, sudah tua renta, sudah tidak mungkin kuat berpuasa, wa haramin atau akalnya sudah pikun, ya, orang sudah pikun, sudah kadang sadar kadang tidak, aw limaradin muzminin atau mengidap suatu penyakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, fa innahu yafdi, maka pada gambaran yang kedua ini mereka membayar fidyah. Apa dalilnya? Dalilnya penulis sebutkan menukil ayat dalam Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk melakukan siam Ramadan, maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah, diberikan kepada orang-orang miskin. Kulla yaumin yut'imu miskinan fidyatan anis siam idza kana la yastati'u ay yasuma la ada'an wa la qada'an, yaitu dengan cara memberikan makan kepada satu orang fakir miskin setiap hari. Misalkan satu bulan kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa berpuasa, maka satu bulan itu dia terus setiap harinya memberikan seorang miskin makan. Bagaimana cara memberikan makannya? Kata para ulama bisa beberapa pilihan. Bisa mentah, misalkan beras misalkan satu kali makan berapa? Satu kali makan beras segini atau segini atau satu karung. Diberikan satu kali makan pada fakir miskin. Atau lebih afdal lagi kata para ulama, diberikan dalam keadaan dalam keadaan sudah matang. Bagaimana ukurannya? Sekenyang antum makan. Kita kenyang, itulah yang diberikan kepada mereka. Jangan sampai piringnya besar, cuma segini. Jangan. Ya. Sekenyang biasa kita makan, berikan kepada mereka. Ini yang afdal. Sudah tinggal makan. Apabila orang tersebut tidak mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan, dan juga tidak tergolong orang yang diqadha puasanya. Jelas ya? Ini, naam. Ini juga sama, ada pembahasan panjang, ada beberapa permasalahan dalam masalah saum Ramadan. Bagaimana hukum-hukum yang terkait dan masalah-masalah yang terkait. Ini juga masuk dalam bab fikih. Kemudian beliau melanjutkan, ar-ruknul khamis, rukun yang kelima dari rukun Islam, yaitu rukun yang terakhir adalah hajjul baitillahil haram manistata'a ilai sabila. Ibadah haji ke Baitul Haram bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Kata beliau, yang namanya haji ialah qasdul Baitul Haram li'ada'i manasikil haji wal umrati taqarruban ila Allah jalla wa ala. Haji itu adalah berniat menuju Baitul Haram untuk menunaikan manasik-manasik haji yang telah disyariatkan dalam Islam dan meniatkan umrah taqarruban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka ibadah. Fal hajj wal umrah ibadatan lillah, maka yang namanya haji dan umrah dua ibadah lillahi azza wajal. Walakin maha makanahuma wa mahalahuma fil masjidil haram wa ma haulahu minal masyair. Akan tetapi ibadah haji dan ibadah umrah ini satu tempat sama ya. Kemudian juga menuju masjid yang sama yaitu Masjidil Haram atau tempat-tempat di sekitarnya dari minal masyair. Al masyair di sini maksudnya adalah maudhi'u manasikil haji, yaitu tempat-tempat yang telah ditentukan di situ manasik-manasik haji. Falau annahu hajja, perhatikan. Ini sangat penting sekali ikhwan fillah, kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Falau annahu hajja ila ghairil Ka'bah, maka kalau saja dia, ada orang yang menunaikan haji ke selain Ka'bah. Ada sekelompok orang yang haji tapi hajinya bukan di Ka'bah, bukan di Masjidil Haram. Falayuqbala hajjuhu, maka sama sekali tidak diterima hajinya. Yang namanya haji itu harus ke Baitul Atiq, yaitu Ka'bah dan sekitarnya, Masjidil Haram dan sekitarnya. Ternyata kalau ada orang yang hajinya perginya, naam, haji ila qabri, dia berhaji di sekitar kuburan, wa ila dharihin, sama kuburan atau makam, makam-makam tertentu, au ila binayatin, atau bangunan-bangunan tertentu, dia haji padanya, au ila syajarin, atau pada pohon-pohon, fa innahu yartaddu anil din Islam, maka orang yang seperti ini murtad dari agama Islam. Allah perintahkan haji ke Baitul Haram, dia hajinya ke kuburan pulan, ke bangunan yang dikeramatkan, dan seterusnya. Kalau orang-orang Syiah, ini jelas. Mereka hajinya ke tanah Karbala. Orang Syiah. Bahkan, na'udzubillah min dzalik, mereka menyatakan haji kita ke tanah Karbala lebih afdal daripada haji kalian ke Baitul Haram. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang bilang seperti itu. Ini pentolan Syiah. Orang seperti ini, karena memang Syiah sudah kebanyakan, sudah dikafirkan oleh para ulama, terutama Syiah-Syiah Isna'atsariyah, yang mengaku, yang mengklaim 12 imam itu, yang mempunyai aturan alam semesta ini. mengikuti apa? Ada campur aduk 12 imam ini, bahkan melebihkan 12 imam ini dari para rasul. Nauzubillah min dalik. Ini Syiah. Nah, yang sangat ekstrim sampai bilang begitu. Fatu adda manasikul haj wal umrah indahu wa haulahu. Maka yang namanya manasik haji dan umrah itu dilaksanakan di Baitul Atiq, di Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Kama amarallahullah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pihak-pihak yang haji bukan ke Baitul Haram, maka hati-hati, ini bisa merupakan pembatal keislaman, bisa murtad dari Islam. Apa bedanya haji dengan umrah? Wal hajj fi zamanin makhsusin. Adapun haj itu pada zaman makhsusin, yaitu waktu yang dikhususkan. Adapun umrah itu adalah fi kulli sanah laisa laha waqtun muhaddad. Adapun umrah di setiap tahun, silakan mau bulan apa antum umrah, tidak ada batasan. Kalau haji sudah ditentukan batasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat, dan musim haji itu adalah musim yang bulan-bulannya sudah ditentukan dalam syariat Islam. Wa qala ta'ala, man istata'a ilai sabila, bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitul Haram. Lama kanal hajju yahtaju ilan nafaqah. Tatkala yang namanya haji ini butuh biaya. Wa yahtaju ilan ma'unah. Butuh juga pada perbekalan, makanan, seterusnya. Wa yahtaju ilan safar. Yang namanya haji juga butuh untuk pergi jauh. Wa fihi masyaqah. Sedangkan dalam safar itu ada masyaqah. Ada kesulitan. Beda orang safar dengan mukim. Iya. Ini sudah kita rasakan bersama. Syaratullahu liwujubihil al-istita'ah. Maka oleh karena itu, Allah syaratkan untuk bisa wajibnya haji ini ketika mempunyai kemampuan, baik dari finansial kita, maupun perjalanan kita, maupun badaniah kita. Fal istita'ah takunu bil mal, kata beliau. Satu, yang namanya kemampuan itu kadang mampu dari sisi harta. Wa takunu bil badan, dan juga kadang kemampuan dari sisi badan kita, fisik kita, kesehatan kita. Faman istata'a bi badanihi wa laysa 'indahu malun falaysa 'alaihi hajjun. Maka barang siapa yang secara fisik badannya sehat, mampu untuk pergi haji tapi tidak punya pulus, tidak punya uang, maka ini tidak wajib haji. Sebaliknya, wa man istata'a bi malihi walakin la yastati'u bi badanihi fa innahu yuwakkilu may yahujju anhu. Ini ada satu berbeda. Maka barang siapa yang mampu secara harta tetapi dia tidak mampu karena sudah tua renta, karena sudah punya penyakit, ya, sudah gagal cek segala macam, na'am, tidak berangkat, maka bisa diwakilkan kepada orang yang dia percaya. Apakah dia dapat pahala? Orang yang pergi haji dapat pahala sempurna, dia juga dapat pahala sempurna. Masya Allah. Ya. Wala makanal hajj syaqan ba'idal makan ala badil muslimin. Yassarahullahu wa ja'alahu marratan wahidah fil umri ma'al istita'ah. Tatkala yang namanya haji ini ada padanya keletihan, kecapean, kepayahan. Wabaidal makan, dan juga jauhnya tempat untuk dituju itu. Ya. Yang namanya Makkah Mukarram itu jauh sekali. Apalagi kalau naik perahu. Ya. Dulu zaman belum ada kapal pesawat terbang. Naik perahu. Yassarahullahu wajalahu maratan wahidah. Maka Allah berikan kemudahan untuk mewajibkan kaum muslimin satu kali dalam seumur hidup ketika dia punya kemampuan. Wa mazada 'anil marrah al-wahidah fa innahu tatawwu'un. Maka barang siapa yang mau menambah, dia sudah haji tapi ingin haji lagi, maka tafadhal. Ini hukumnya tatawwu', sunnah, bukan hukum yang wajib. Yang wajib yang pertama tadi. Adapun kalau dia terus haji setiap tahun, haji lagi, haji lagi, haji lagi, ini hukumnya sunnah. kama fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju, wahai para manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka kalian berhajilah. Ternyata ada seseorang bertanya kepada Rasul, akula amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata hatta qala salasan. Rasul diam. Biasanya kalau Rasul ditanya kemudian diam, beliau lagi menunggu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kalau beliau ditanya kemudian beliau terdiam, berarti beliau sedang menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang bertanya ini bertanya 3 kali. Aqula amin ya Rasulullah. Aqula amin ya Rasulullah. Aqula amin ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, "Lau qultun na'am, la wajabat wa lamastata'tum." Kalau aku katakan iya, antum wajib haji setiap tahun, kalau dikatakan benar wajib setiap tahun, maka niscaya Allah akan wajibkan dan kalian tidak akan mampu. Wajib 1 tahun sekali haji. Kata beliau, wala mastata'tum, tidak akan mampu kalian. Fal hajjum marratun wahidah, maka yang namanya haji itu cukup 1 kali. Walilham, alhamdulillah. Hada huwal fardu, ini yang fardu. Wa mazada anil marofah wa tatawu'un, maka yang selebih dari yang 1 kali tadi, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, ini sunnah hukumnya. Kemudian beliau melanjutkan, fahadil arkanul Islam al-khamsah wal hajju ma'al umrah li'anna fi badi riwayati hadis Umar wa antahu jawata ta'mir wal umratu tusama al hajj al asghar. Ini rukun Islam yang 5, haji dan umrah. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan oleh hadis Umar, engkau berhaji dan berumrah. Maka terkadang ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya umrah itu disebut hajjil asghar, haji kecil. Naam. Demikian apa yang disebutnya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala pada syarah beliau dari hadis Jibril, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sang penanya yaitu Jibril tentang rukun Islam. Berapa? Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang disampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada rukun iman. Karena dalam hadis tersebut Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang rukun Islam, tentang iman, tentang ihsan dan tentang hari kiamat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Ala fuminkum, kalau ada salah ucap maka takdirnya dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.